Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengulas, selain tren penurunan kualitas calon-calon legislatif yang akan maju dalam pemilihan pada tahun depan, ada hal lain yang luput dari perhatian, yakni potensi terjadinya nepotisme di lingkaran elit-elit kekuasaan guna mendorong atau bahkan meloloskan sanak familinya menjadi calon-calon legislatif maupun eksekutif, meski tidak memiliki basic yang memadai untuk menjadi pejabat legislatif maupun eksekutif. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, siapa yang salah terkait potensi nepotisme ini? Apakah sang calon atau partainya yang cenderung asal merekrut layaknya membuka lowongan kerja? Iya, jadi itu nggak bisa dibilang mana yang lebih salah, dua-duanya salah gitu. Karena pola rekrutmen itu salah karena partainya salah kan gitu. Memang betul, tadi saya baru ngomong tentang Dewan Caleg-Caleg ya, yang KKN gitu. Yang kedua, kalau kita lihat latar belakang caleg itu, banyak yang sebetulnya bukan profesional gitu. Kalau profesional, dia punya kartu nama atau dia punya kedudukan resmi. Sebagai posisi resmi jabatannya adalah pengusaha misalnya, profesinya pengusaha gitu. Itu kalau ditelusuri, pengusaha di Indonesia itu 90% kan broker gitu. Broker yang nggak jelas gitu ya. Jadi kalau masuk anggota DPR, mereka cuma berpikir sebagai broker, ini saya akan lebih kuat ya, posisi saya akan lebih kuat, bisnis saya akan lebih berkembang gitu. Dan itu fakta yang terjadi selama ini kan gitu. Saya yakin sekarang masih ada juga, dulu malah lebih parah periode sebelum-sebelumnya ini. Kartu nama perusahaan itu kan alamatnya di gedung DPR gitu. Itu dari kalangan pengusaha gitu. Kemudian yang penganggur murni yang betul-betul nggak ada kerjaan gitu, yang saya bilang preman, yang kerja serabutan segala macam, itu juga banyak banget gitu. Nah, artis masuk kategori ini gitu. Artis kan dia kan dikontrak kalau main sinetron stripping masih agak mendingan kayak gitu. Tapi kan cuma satu kali kontrak, habis itu nunggu setahun lagi dapat kerjaan lagi kayak gitu. Kalau jadi anggota DPR kan ya lumayan lah kan gitu. Bukan lumayan lagi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Beni Rahmadi, Pas FM.